Tadi kabari ada ikhwan yang SMS Lukman Yun tentang fatwanya Syarobi yang baru. Jawabannya, saya akan tetap pakai yayasan. Memangnya saya pikirin fatwa itu. Masya Allah. Luar biasa itu sombong luar biasa itu. Yayasan baju rupa dibantah sama Ustaz Ali Abbas, terbongkar yayasan manisnya itu. 2 bulan yang lalu buat yayasan baru, namanya Yayasan Sunnah. Lainan. Dia mengatakan fatwanya Syarobi itu khusus di daerah yang dia berfatwa. Kita di Indonesia tidak termasuk. Masya Allah. Dulu mereka dengung-dengungkan Syekh Robi, imamuna, syekhuna, abuna, waliduna. Ketika fatwanya bertentangan dengan mereka, tidak dipakai lagi. Ya salam. Katanya masih banyak ulama al-sunnah yang membolehkan. Yes. Innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum 'ala anfusikum. Orang kalau sudah enak mendulang berkah di bawah yayasan itu susah memang. Bisa berhaji karena yayasan. Bisa umroh lancar karena yayasan. Bisa lancar gaji tiap bulan karena yayasan. Bisa berasap dapur terus dengan masakan yang enak karena yayasan. Luar biasa. Itu mendulang berkah dengan yayasan Sunnatul Yahudi wan Nasara. Tak main-main itu. Karena yayasan mengalir dana, masya Allah, banyak. Baik. Nas'alullah salama wa thabat wal istiqamah hatta al mamat. Itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah ya ikhwan. Bukan Rasul takut miskin pada umatnya, tetapi takut dibukakan pintu-pintu dunia, jalan-jalannya uang, sehingga tidak peduli lagi aturan syariat. Nah, karena dunia ini tidak, dia tidak peduli talabul ilm, da'i, bukan da'i, awam ataupun syekh ataupun ustaz atau bukan, pokoknya tidak peduli ya. Nah, berat ya, berat. Illa man rahimallah. Nah, illa man rahimallah. Begitu jawabannya sudah sekarang. Dulu jawabannya lain, bahwasanya fatwa Syarobi itu bersifat umum, markis pun juga, bukan cuma yayasan. Nah, sekarang khusus, sekarang tidak bisa lagi bicara, karena kasetnya Syarobi jelas sekali. Ya Allah, inilah yang membuat kita semakin takut ya ikhwan, bahwasanya fitnah itu, fitnah syahwat wa subhat itu, dia tidak pilih merek siapa dia nukah. Nah, maka hati-hati kita semua, khususnya dan seluruh kaum muslimin, salafiyin dan semua kaum muslimin, hati-hati memasukkan sesuatu yang di dalam diri kita. Walaupun bukan perkara haram, minimal subhat itu bisa mempengaruhi keimanan, keistiqomahan. dan qabulul haq. Qabul al-haq. Naam. Itu bisa mempengaruhi. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannar awla biha. Kaset belum rusak, saksi masih hidup, tuduhan di sana sampai seluruh Indonesia yang merusak ukhuwah salafiyin di Indonesia adalah para orang-orang yang keluar dari Dammat dengan alasan mereka orang tidak suka yayasan. Itu salah satunya. Berjalan waktu hampir 4 tahun terjawab sekarang bahwa yang memecah belah salafiyin di seluruh dunia yayasan itu. Iya tak? Perkataan saya Robi, coba lihat di Sudan yayasan hancur, pecah. Salafiyin rusak jadi hizbi. Mesir. Nah, kan beberapa negeri. Coba antum lihat tuduhan. Belum lama, belum yayasan. Yayasan masih sudah lama tuduhan Haddadi. Pokoknya mereka suka menuduh. Nah, tuduhannya dusta semua. Enggak benar. Wallah, mereka tunjuk orang lain dengan jari telunjuknya, tiga jari yang lainnya kembali ke dadanya. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, ini berbahaya. Dhalim namanya. Wattaqu da'watul madlum, fa'innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Qala Allah Ta'ala la ansurannaka walau ba'dahin. Hati-hati kalian dan dorongannya orang-orang yang terzalimi, karena mereka tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah. Dan Allah berfirman, aku sungguh-sungguh akan menolongmu walaupun waktu yang akan datang. Nah, subhanallah. Taib. Taib ya ikhwan. Mereka bilang juga dengan fitnah Abu Rahman ada ini. Lah, bukan kita yang membuat perpecahan di sini, di Indonesia lah. Coba sampai sekarang yang mereka jadikan hujah Abu Rahman bukan hizbi, Syekh Rabi. Syekh Rabi sekarang dia mengatakan intahatil masyakil baini wa bain Syekh Yahya. Selesai permasalahanku dengan Syekh Yahya selama-lamanya. Syekh Rabi tidak mempermasalahkan pendapat Syekh Rabi, Syekh Yahya tentang Abu Rahman ada ini. Nah, baik itu. Sampai sekarang selesai beliau. Intahat masyakil. Jadi Syekh Yahya masih tetap dalam permasalahan itu. Dan Syekh Rabi tidak mempermasalahkan sekarang. Selesai permasalahan. Nah, apalagi mereka mengatakan. Nah, apa hujahnya? Syekh Ubaid. Nah, Syekh Ubaid sebagaimana kalian ketahui. Nah. Nah, kita menyedihkan itulah. Kita sebarkan fatwanya Syekh Rabi. Walaupun sebenarnya masalah yayasan kita merasa cukup dengan perkataannya Syekhuna dengan sebelumnya Syekh Mukbil. Karena jelas sekali dan terbukti. Sebelum ada fatwanya Syekh Rabi kita sudah mantap bahwa yayasan begini dan begitu. Nah, mantap. Nah, sampai detik ini. Tambah kita nukilkan fatwanya Syekh Rabi, karena kenapa? Karena ini yang mereka jadikan dalil. Sampai saya dengar dengan telinga saya, ulama Saudi masih membolehkan. Begitu. Nah, ini Syekh Rabi, ulama Saudi. Bahkan salah satu yang memiliki peran besar dalam masalah jarwa ta'dil. Mereka sekarang tidak menerimanya. Sebagian, tapi tidak semuanya ya. Sebagian. Mudah-mudahan sebagian ini banyak. Maksudnya yang menerima dan kembali kepada kebenaran. Yang cuma kita sayangkan tuduhan-tuduhan mereka itulah. Kok tidak mau soroha minta maaf? Bahwasanya pemecah belah dakwah apa ikhwan salafiyin. Itu diberkasetkan itu. Nah sekarang Syekh Robi yang mengatakan. Yang mereka mengatakan waliduna, abuna, imamuna, syekhuna. Mengatakan itulah penyebabnya perpecahannya salafiyin. Muassasah, al-jam'iyyat. Nah, seharusnya mereka soroha minta maaf. Sebagaimana mereka soroha di daurah-daurah ta'lim-ta'lim, terkasetkan, tersebar. Karena begitulah yang Allah mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Nah, itu orang-orang bertobat namanya. Minta maaf. Nah, kalau tidak bertobat begini, ya tentunya orang-orang yang dituduh akan tetap menuntut. Karena bukan permasalahan pribadi. Kalau permasalahan pribadi kita akan hilangkan insyaAllah. Tapi permasalahan ini permasalahan agama. Kenapa? Dengan mereka sebab perkataan begitu perpecahan. Banyak yang ikhwan tidak mau ngambil ilmu. Banyak ikhwan orang yang suudzon. Laki maupun perempuan. Ini perkara besar. Pemboikotan itu perkara besar, perkara agama. Enak. Perkara agama itu manhaj. Pemboikotan itu perkara manhaj. Nah, itu permasalahan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Mengatakan fulan bin fulan. Ini dia begini, jangan taklim di sana karena dia pembelaan begini dia suka jasan. Ini orang tidak mau ambil ilmu sama dia. Dia menghalangi orang pergi ambil ilmu. Itu permasalahannya, menghajarnya itu. Nah, itu yang harus bukan permasalahan pribadi. Itu yang. Nah, kalau ini tidak ada permintaan maafan, pengumuman bagaimana? Oleh karena itu ikhwan fiddin kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran. Karena memang kebenaran itu berat, apalagi kalau sudah berkisar tentang kepentingan. Kalau yang diusik kepentingan. Taib. Ya salam. Ya salam ya rabbana. Dan yang kabar gembira mereka sudah mengakui kita ahlu sunnah. Ayo coba lihat. Bukan lagi haddadi, ahlu sunnah. Nah. Dulu haddadi. Kemana kesana kemari haddadi, haddadi. Sekarang ahlu sunnah. Begitu. Katanya begitu yang ikhoy-ikhoyangan. Yang sebarkan SMS itu. Ah, sebarkan apa namanya? Patungnya Syarabi. Bahwa Ustaz mereka sudah mengatakan kita ahlu sunnah lah. Biarpun mereka mengatakan tidak mengatakan itu urusan mereka. Mudah-mudahan tadi yang saya dikabari oleh ikhwah itu mungkin cuma ikhwah-ikhwahnya saja, bukan ustaz-ustaznya. Tapi kalau ustaz-ustaznya juga begitu, wa inna lillahi wa inna rajun. Nah, dengan mengucapkan beda antara jam'iyah dengan muassasah. Kalau jam'iyah itu organisasi, kalau muassasah itu yayasan. Kalau ada lagi sampai mengatakan begitu, na'udzubillah. Subhat kampungan itu istilahnya. Nah, mudah-mudahan itu cuma sekedar ikhwannya saja, kroco-kroconya, bukan tokoh-tokohnya. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah tokoh-tokohnya mau sadar. Karena kalau tokohnya sadar, insya Allah pengikutnya juga mengikuti. Biasanya begitu. Sebagaimana perkata Rasulullah SAW, seandainya 7 saja dari ulamanya ahlul kitab itu beriman, maka seluruh Yahudi beriman. Nah, dengan kisah itu yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abdullah bin Salam, tentang datang sekelompok tokoh Yahudi bertanya pada Rasulullah SAW, apa pertama makanan pertama yang dimakan oleh ahlu jannah? Rasul bisa menjawabnya. Kemudian apa yang menyebabkan wanita anak laki-laki bisa dilahirkan jadi anak laki-laki atau perempuan. Kenapa bisa mirip bapaknya atau mirip uminya atau mirip khalanya atau mirip aminya? Jawab oleh Rasulullah SAW. Jawab pertanyaan ketiga, kalau Rasulullah SAW bisa menjawab, maka mereka akan masuk Islam. Kata Rasulullah SAW tanya, yaitu setiap para nabi dan para rasul yang diutus itu mesti ada sahabat dari kalangan para malaikat. Siapa sahabatmu? Kata Rasulullah SAW, Jibril. Kaget mereka. Seandainya selain Jibril, kamu menyebutkan kami akan beriman. Kata Abdullah bin Salam, mereka itu dusta. Ya Rasulullah SAW. Nah, disitulah Rasul mengatakan, Yahudi, kalau ulamanya 7 orang saya kurang lebih begitu, atau kamu kalau Rasulullah SAW, maka akan masuk seluruh Yahudi. Nah, karena masyarakatnya mereka tergantung tokohnya. Masyarakat mereka tergantung tokohnya. Mungkin juga, wallahualam. Nah, karena kebanyakan ikhwan itu saya tidak tahu apa-apa. Apa kata Ustaz, begitu juga saya. Apalagi kalau sudah masih main itu sistem komando, laskar jahat. Nah, baik, tambah jadi. Taib. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua yang ada di sini dan dimanapun untuk menerima kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyimpangan. Baik. Nah, sebagai tambahan, coba kalian kita perhatikan fatwanya Syekh. Aku tantang kalian untuk mendatangkan satu yayasan saja jamiat yang berada di atas Manasarabi. Ini bantahan juga bagi yang mengatakan yayasan itu formalitas. Coba kalian lihat, apakah orang-orang mengatakan yayasan di atas formalitas itu berasaskan di atas manhaj salafi ataukah berasaskan di atas manhajnya demokrasi dan Pancasila? Lain juga. Nah, alasan formalitas walaupun itu perlu dilihat lagi. Bisa apa betul kita tidak bisa berdakwah di Indonesia ini tanpa yayasan? Akan diintimidasi, akan dibegin dan begitu. Ataukah karena untuk mendapatkan kepeng supaya lancar dana donatur bisa memberikan dari dalam maupun luar negeri? Itukah yang dimaksud ataukah yang pertama? Maka itu jawabannya, menunjukkan bahwasanya segala sisi apa itu betul-betul masya Allah fatwa Syekh Hafizahullah, betul-betul itu bukanlah perkataan yang semata-mata langsung keluar. Itu melalui eksperimen, kemudian penelitian, kemudian bukti-bukti bayyinah dan seterusnya, dan kejadian yang sudah terjadi. Menunjukkan bahwasanya begitulah kenyataannya. Jadi Syekh menjawab dengan kalimat yang singkat dan ringkas, yang sebenarnya perkataan ini sebenarnya sudah ada yang dahulu beliau. Siapa? Yaitu Syekh Salim bin Aid al-Hilali, tapi tidak dipakai dulu. Karena kenapa? Karena dia membela dulu Turothi. Ia Turoth, begitu kata mereka. Karena pernah datang di Surabaya apa di mana, begitu. Katanya memakan uang. Nah, na'udzubillah. Mereka tuduh para ulama, na'udzubillah. Nah, begitu. Ya, itu sebenarnya Syekh Salim itu sudah berfatwa begitu. Karena Syekh Salim dia tahu tentang masalah yang, tapi tidak dipakai karena memang bukan Syekh Robi yang berfatwa. Sekarang Syekh Robi persis dengan perkataan Syekh Salim, hanya saja konteksnya beda. Tapi tujuannya, maksudnya, maknanya persis 100%. Coba bantu melihat. Nah, itulah. Tapi ya, karena kepentingan sudah terusik, jadi ya, apalagi sekarang masih banyak para ulama yang berfatwa boleh. Kalau dimukatakan yang boleh dan tidak boleh, tidak sedikit yang mengatakan tidak boleh. Seluruh, hampir seluruh negeri Yaman mengatakan tidak boleh ya. Bahkan tidak ada yayasan. Dari semuanya zaman saya mobil sampai muridnya yang masih hidup sampai sekarang, yang bersatu ataupun yang berkhilaf. Tidak tahu kalau dulu mari atau Brahmana ini. Anak. Baik itu. Abu Hasan al-Misri. Nah, Soleh Bakri sekarang sudah rujuk. Bertobat sekarang. Soleh Bakri itu salah seorang muridnya saya mobil yang terfitnah dulu. Sekarang sudah rujuk. Minta maaf. Terjadi penelponan antara beliau dengan Syekh Yahya. Dia minta maaf terhadap apa yang telah terjadi pada dulu dari perkataan dan apa semuanya terjadi. Dia minta maaf di hadapan Syekh. Syekh memaafkannya dan sudah islah. Nah, itu namanya orang yang meminta maaf, melakukan kesalahan dulu seraha mengatakan begini, dan dia ucapkan dan dia kasetkan tobatnya. Itu namanya minta maaf. Alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Salih Bakr ini ya pernah belajar di Syekh bin Baz, pernah juga di Syekh Ubaid, pernah juga di mana? Di Syekh Rabi. Dulu terfitnah pada zaman Syekh Mukbil. Berlanjut pada Syekh Yahya dengan keras Syekh Yahya dulu. Kemudian saya nelpon Syekh Yahya minta maaf seterusnya, dan dia mengumumkan ada kasetnya dan alhamdulillah. Nah, begitu namanya bertawad. Abu Rahman ini tidak ada. Belum ada dia. Belum. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua dan dia. Hadan Allah wa ya. Tapi begitu ya. Itu jawaban dari apa yang subhat-subhat itu. Walhasil kita cuma mengamalkan ayat Allah, inna man tamudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ya ayyuhan nas innama baghyukum 'ala anfusikum. Na'am. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marjukum jami'an fayunabbikum bima kuntum ta'malun. Dan mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anam. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naam. Itu. Semata-mata untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.